الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan pelajaran Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua dari enam pembatal-pembatal wudu. Yang pertama yaitu apa yang keluar dari dua jalur, dari jalur qubul, demikian pula dari dubur. Kemudian yang kedua, keluarnya najis dari bahagian-bahagian yang lainnya. Apabila yang keluar itu merupakan bahagian yang biasa keluar melalui qubul dan dubur, yaitu kencing dan kotoran, maka itu termasuk najis. Namun apabila dari jenis-jenis yang lainnya, maka pendapat yang sahih dari para ulama yang demikian tidak membatalkan wudu. Seperti ketika seorang terluka mengeluarkan darah segar, atau ketika seorang dalam keadaan muntah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu seseorang batal disebabkan karena muntah tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang berikutnya, poin yang ketiga. Termasuk di antara hal yang membatalkan wudu, zawalul aqli, hilangnya akal. Au taghthiyatuhu bi ighma'in aw naumin, atau tertutupinya akal, apakah dengan pingsan atau dengan tidur atau karena dalam keadaan di bius dan yang semisalnya dari berbagai keadaan yang menyebabkan tertutupinya akal seseorang. Maka ini termasuk di antara hal-hal yang membatalkan wudu, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaithin wa baulin wa naumin. Akan tetapi yang menyebabkan seseorang berhadas, yaitu ketika seorang buang hajat, buang air besar, demikian pula buang air kecil dan tidur. Maka tidur disebutkan di antara bagian-bagian yang menyebabkan seseorang berhadas dengan hadas yang kecil. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu wika'us sahi. Mata itu adalah wika itu pengikat. As-sahi yakni dubur, pengikat dubur. Yani selama seseorang masih dalam keadaan matanya terbuka, maka duburnya masih dalam keadaan terikat. Berarti apabila matanya telah tertutup yang menunjukkan bahwa dia telah tidur, maka ini menunjukkan tali ikatan tersebut terbuka sehingga memungkinkan bagi dia untuk berhadas dengan mengeluarkan angin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Disebabkan karena tidur yang menyebabkan tertutupnya kedua matanya, menyebabkan tali dubur tersebut terbuka sehingga sangat besar kemungkinan dia dalam keadaan berhadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala. Para ulama diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mereka menjelaskan bahwa pada hakikatnya bukan karena tidurnya yang menyebabkan dia berhadas. Namun disebabkan karena tidur yang menyebabkan dia kehilangan akal, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di saat tidurnya, tertutupinya akalnya, maka pada saat itulah terjadi madhinnatul hadas. Terjadi kemungkinan besar dia dalam keadaan berhadas. Ya, sebab ketika dia berhadas, ketika dia mengeluarkan angin, dia tidak merasa disebabkan karena dia dalam keadaan tidur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap yang tidur untuk berwudu, disebabkan karena tidurnya seseorang yang menyebabkan akalnya tertutup sangat memungkinkan, dan itu kemungkinan yang besar dia dalam keadaan berhadas namun dia tidak merasakannya. Wa ammal jununu wal ighma was sukru wa nahwuhu, adapun gila, pingsan, mabuk dan yang semisalnya, fayanqudhu ijma'an, maka ini membatalkan wudu dan ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwa hal-hal yang demikian ini membatalkan wudu seseorang. Wa naumun naqidhu huwa al-mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naumu. Lalu di sini beliau hendak menjelaskan manakah tidur yang membatalkan. Tidur yang membatalkan wudu yaitu al-mustaghriq, yaitu tidur yang nyenyak, tidur yang dia tenggelam di alam tidurnya, apalagi kalau disertai dengan mimpi. Maka ini menunjukkan bahwa dia benar-benar dalam keadaan tidur. Alladzi la yabqa ma'ahu idrak, yang dia sudah tidak mampu lagi mengetahui, ya, bersama dengan tidurnya tersebut kondisi-kondisi yang terjadi padanya, yang ada di sekitarnya atau yang terjadi padanya, itu dia sudah tidak mampu menjangkaunya. Nah, sehingga betul-betul dia pulas, ya, dia telah terlepas dari kehidupan dunia ketika dia tidur tersebut. Ala ayyi hay'atin kana an-naum, dalam posisi apapun tidurnya. Karena ada sebagian pendapat yang membedakan tata cara tidur. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk, kata sebagian mereka tidak membatalkan wudu. Yang sahih dalam kondisi apapun, apakah dia tidur dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, apabila dia tidur dengan kondisi yang dia sudah tidak mampu menjangkau keadaan yang ada di sekitarnya dan tidak lagi merasakan apa yang terjadi padanya, dalam artian dia tidur pulas, maka ini membatalkan wudu. Amma naumul yasir, adapun tidur yang ringan, ya, seperti seorang dalam keadaan terkantuk-kantuk, ya, kepalanya naik turun disebabkan karena rasa kantuk yang berat yang dihadapinya, fa innahu la yanqudul wudu, yang demikian tidaklah membatalkan wudu selama dia masih merasakan sesuatu yang terjadi di sekitarnya, sehingga dia merasakan pada saat dia berhadas dia betul-betul mengetahui bahwa dia dalam keadaan berhadas, ya. Jadi ini kondisi rasa kantuk, ya, belum sampai kepada tingkatan tidur pulas. Maka ini tidak membatalkan wudu. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'asu wa hum fi intidharis shalah. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka suatu ketika ditimpa rasa ngantuk dalam keadaan mereka mendekati waktu salat. Sementara mereka menanti salat. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu terkantuk-kantuk. Nah, untuk menunggu waktu salat, mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqumun, lalu kemudian mereka berdiri setelah ditegakkan iqamatus shalah, yusalluna wa la yatawallaun, dan mereka mengerjakan salat dan mereka tidak berwudu. Mereka tidak berwudu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Padahal mereka telah terkantuk-kantuk. Maka ini menunjukkan bahwa selama dalam kondisi muqaddimatun naum, pembukaan tidur, rasa kantuk, ya, dan dia masih merasakan apa yang ada di sekitarnya dan dia masih merasakan apa yang terjadi pada dirinya, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Adapun kalau seorang dia tidur pulas, naam, lalu dia berada di alamnya sendiri dan yang di sekitarnya dia tidak mampu menjangkaunya, maka yang demikian inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama falyatawadha, barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, poin yang ketiga di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. إلى هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله